Manyaka mapomba yetena mene mangomba nyama manyaka manyaka mapomba manyaka mangomba nyama manyaka mapomba mbomba nyama mateme naruondi kotie manyaka mapomo manyaka mangomba nyama manyaka mapobe manyaka mangomba ya mama manyaka mapomba eba manyaka manyaka mapomba mani mangomba ya mama manyaka mapomba manyaka manyaka mapomba manyaka mangomba nyama manyaka mapomba manyaka manyaka mapomba manyaka mangomba ya mama manyaka mapomba manyaka manyaka manyaka mabomba manyaka mabomba nyama manyaka mabomba manyaka manyaka manyaka mabomba mani mangomba ya mama manyaka mabomba manyaka mabomba.